Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, salah satu ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan agar kondisi kalbu tetap terjaga dengan baik adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan sebuah ibadah yang sangat mudah dan ringan untuk dilakukan, karena zikir tidak membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya dan hanya bermodalkan lisan. Namun demikian, zikir memiliki keutamaan yang sangat banyak dan pahala yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan zikir yang tidak bisa dipandang sebelah mata adalah munculnya ketenangan kalbu dan ketenteraman jiwa, sebuah nikmat yang sangat agung dan luar biasa. Karena ketenteraman kalbu atau ketenangan jiwa merupakan mauhibah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa terbeli dengan harta sebanyak apapun harta tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan kenikmatan ini kepada dirinya sendiri. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junuda lam tarauha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang telah menurunkan sakinahnya. Allah azza wa jal nisbatkan sakinah tersebut kepada dirinya sendiri. Allah azza wa jal menurunkan sakinah kepada rasulnya dan kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, betapa banyak manusia yang berusaha untuk mendapatkan kenikmatan ini dengan melakukan berbagai cara. Semua hal mereka upayakan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu solusi terbaik untuk mendapatkan hal tersebut. Ala bi dzikrillahi tadma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah maka kalbu-kalbu akan menjadi tenang, jiwa-jiwa akan menjadi tenteram, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah menjelaskan bagaimana kedudukan kalbu, posisi kalbu yang sangat membutuhkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjelaskan bahwa zikir memiliki andil yang sangat besar untuk bisa memberikan kehidupan di dalam kalbu manusia. Sampai-sampai Syekhul Islam rahimahullah pernah mengatakan, "Adzikru lil qalbi kalma'il samak," kata beliau rahimahullah. Kedudukan zikir bagi kalbu itu bagaikan kedudukan air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma', kata beliau. Lalu bagaimana kiranya ikan tersebut kondisinya ketika dia dikeluarkan dari air? Jelas ikan tidak akan bisa hidup tanpa air, sebagaimana kalbu juga tidak akan bisa hidup tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sebelumnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan betapa pentingnya zikir bagi kalbu seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Matalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kal hayyi wal mayyit." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, kal hayyi wal mayyit, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perbedaan yang sangat jauh, yang sangat kontradiktif. Hanya ada satu faktor penyebabnya, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi wasallam menyebutnya sebagai orang yang mati, meskipun jantungnya masih berdetak, meskipun fisiknya masih sehat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai mayit, seolah-olah tidak berguna sama sekali keberadaan fisiknya yang masih sehat. Maka disinilah pentingnya seorang muslim berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga suasana kalbu agar senantiasa kondusif, selalu hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam melakukan berbagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, anti terhadap segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecewa atau sedih ketika tidak bisa melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlewatkan dari suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri kalbu yang sehat, hati yang sehat. Maka lakukanlah muhasabah, introspeksi diri terhadap kalbu-kalbu kita. Kalau ternyata kalbu kita seperti itu, maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zikir juga merupakan obat yang sangat mujarab, sangat berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit kalbu. Di antaranya adalah sebagai obat penyembuh kerasnya kalbu. Kalbu yang keras, kalbu yang berpenyakit, na'udzubillah min dzalik. Kalbu yang keras adalah kalbu yang sulit untuk menangis, sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Kalbu yang tidak bisa fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersibukkan dengan berbagai urusan dunia. Sangat berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu mudah terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalbu yang keras, yang berpenyakit. Na'udzubillah min dzalik. Maka di antara salah satu jalan keluar untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang akan membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kalbu akan hidup dan sehat. Oleh karenanya dahulu pernah ada seorang lelaki datang menemui Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata laki-laki tersebut, "Ya Abu Sa'id," wahai Abu Sa'id, kunyah beliau rahimahullah, "Ashku ilaika qaswata qalbi." Kata dia, "Aku mengeluh kepadamu tentang kondisi kalbuku yang keras." Maka kata beliau rahimahullah, "Adzib hu bi dzikri." Kata Al-Hasan Al-Basri, "Adzib hu bi dzikr." Kalau begitu lunakkan kalbumu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu dengan keimanan yang kuat, dengan keimanan yang kokoh. Di antara kriteria mereka adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, maka kalbu-kalbu mereka akan bergetar, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan khasyah, membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah ini yang memiliki peranan sangat vital untuk menghidupkan kalbu seorang hamba. Senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sirron wa alaniyah. Baik ketika dia sendirian atau ketika dia bersama dengan orang lain. Khasyah merupakan ibadah qalbiyah yang sangat mulia. Maka bisa diupayakan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa keutamaan zikir secara global, secara umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan beberapa keutamaan zikir secara khusus. Kalau tadi kita bicara tentang keutamaan zikir secara umum, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan keutamaan beberapa zikir secara khusus dalam hadis-hadisnya. Seperti misalnya keutamaan Sayyidul Istighfar, keutamaan zikir Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan lisan, namun sangat berat timbangannya dalam mizan. Habibatani ila rahman, kedua kalimat tersebut dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih. Dan masih banyak contoh zikir-zikir yang secara khusus Nabi alaihi wasallam sebutkan memiliki utamaan yang besar. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ulama pun telah menjelaskan bahwa zikir menurut tinjauan subyeknya terbagi menjadi tiga jenis zikir. Menurut tinjauan subyeknya atau pelakunya, maka zikir terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah adzikru bil qalb, zikir dengan kalbu. Maksudnya bagaimana? Yakni seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya, berusaha untuk menghayati bacaan-bacaan zikirnya, berusaha untuk mengingat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir yang dilakukan dengan kalbu. Dan itulah salah satu ciri ulul albab, ciri orang-orang yang berakal. Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal tersebut dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Dan mereka senantiasa berusaha untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Maka syahid di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berusaha untuk bertafakur, memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi dengan kalbunya. Betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta ini dengan sekian banyak manfaat, tanpa ada sesuatu yang abad, sesuatu yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Maka zikir dengan kalbu akan membuahkan ibadah-ibadah yang mulia dalam kalbu seorang hamba, khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Kemudian jenis zikir yang kedua adalah adzikru bilisan. Zikir dengan menggunakan lisan. Yakni seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Baik zikir yang sifatnya mutlak. Zikir mutlak adalah zikir yang pelaksanaannya tidak terkait dengan waktu dan tempat. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Seperti ucapan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, atau yang lainnya. Itu semua termasuk zikir-zikir yang mutlak. Antum ketika bekerja, ketika bermain, ketika duduk, ketika berbaring, ketika berolahraga, dan berbagai aktivitas yang lainnya, maka manfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan zikir yang sifatnya mutlak. Ya, daripada melamun, daripada mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Na'udzubillah min dzalik. Maka manfaatkan untuk melakukan zikir yang sifatnya mutlak. Para ummahat ketika memasak, ketika menyapu, ketika mencuci, dan berbagai aktivitas yang lainnya, manfaatkan untuk melakukan zikir yang mutlak. Maupun zikir yang sifatnya muqayyad. Zikir muqayyad adalah zikir yang pelaksanaannya terkait dengan waktu dan tempat. Zikir setelah sholat, zikir sebelum makan, setelah makan, sebelum masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sebelum keluar rumah, ketika masuk rumah, sebelum tidur, ketika bangun dari tidur, dan begitu seterusnya. Itu semua contoh zikir muqayyad. Maka seseorang yang mampu menghimpun kedua jenis zikir ini, zikir mutlak dan zikir muqayyad, maka sungguh dia termasuk seorang hamba yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira, dalam surat Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wadzakirina Allaha katsira wadzakirat, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Bagaimana kriteria zikir yang banyak itu? Ulama menjelaskan, yaitu zikir yang menghimpun dua jenis zikir tadi. zikir mutlak dan zikir muqayyad. Kemudian khotul kiram azani Allahu ayyakum, jenis zikir yang ketiga adalah az-zikru bil jawarih, zikir dengan menggunakan anggota badan. Yaitu segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika melakukan ibadah, maka pada hakikatnya dia sedang beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun jenisnya, maka pada hakikatnya dia sedang berzikir, sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Thaha, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Sehingga semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan sarana untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, membahas tentang zikir maka tidak bisa dilepaskan dari keutamaan-keutamaannya yang sangat banyak. Telah kita sampaikan tadi bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan zikir tersebut secara global. Namun terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan zikir secara khusus. Maka pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa hadis yang secara umum menjelaskan tentang keutamaan zikir. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum?" Maukah aku beritakan kepada kalian tentang sebaik-baik amalan kalian? "Wa azkaha 'inda malikikum," dan amalan yang paling suci, "inda malikikum," di sisi raja kalian atau penguasa kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. "Wa arfa'iha fi darajatikum," dan amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian, "wa khairil lakum min infaqid dhahab wal warik," dan amalan yang lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak, "wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu anahakum," dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kemudian kalian menebas leher-leher mereka, atau mereka menebas leher-leher kalian. Qalu bala, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan antusiasnya mengatakan, "Bala, tentu wahai Rasulullah." Qala dzikrullahi ta'ala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. 5 keutamaan zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara beruntun dalam sebuah hadis, zikir adalah amalan terbaik seorang hamba. Zikir adalah amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah amalan yang paling bisa mengangkat derajat seorang hamba. Zikir lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Dan zikir lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Bahkan ketika seorang muslim mati syahid, sehingga ulama menegaskan bahwa zikir merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Kemudian juga di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan zikir adalah sebuah hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang bagaimana kemampuan zikir untuk memberikan penjagaan kepada seorang hamba dari godaan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa orang yang berzikir, dia seperti seseorang yang dikejar oleh musuhnya, kemudian berlindung di sebuah benteng yang sangat kokoh dan kuat. Kemudian di penghujung hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa innal 'abda ahsana ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah azza wa jalla." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan, idza kana fi dzikrillah azza wa jalla, selama dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keutamaan yang sangat luar biasa dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi seorang hamba. Dan syaitan termasuk makhluk gaib yang tidak bisa terlihat oleh pandangan mata yang zahir. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min hais la tarawnahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia syaitan dan bala tentaranya bisa melihat kalian, sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Pada dasarnya demikian, syaitan tidak bisa terlihat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka bisa menampakkan diri biidznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keumuman ayat tersebut tidak berlaku secara mutlak berdasarkan beberapa dalil dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang syaitan bisa menampakkan diri dengan wujud aslinya atau menjelma menjadi manusia atau makhluk yang lainnya. Biidznillah, semua terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Alamnya sudah berbeda. Sementara syaitan juga memiliki bala tentara yang sangat banyak. Syaitan juga selalu menggoda manusia dalam semua keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal tersebut dalam hadis riwayat Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yahduru ahadakum 'inda kulli syai'." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syaitan senantiasa mendatangi kalian, inda kulli syai', dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita zikir, zikir dalam berbagai kesempatan, di setiap waktu. Ketika akan makan zikir, selesai makan zikir, masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi zikir, keluar dari rumah zikir, ke masjid juga zikir, masuk ke rumah zikir, ketika mau tidur zikir. Ini menggambarkan kepada kita betapa syaitan sangat berambisi untuk menggoda Bani Adam dalam semua keadaan, sehingga perlu bagi kita untuk membentengi diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa manusia tidak akan mampu melawan syaitan dengan kekuatan fisiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa imma yanzaghannaka minasy syaithan nazghun fasta'id billah." Dan apabila syaitan menimpakan godaan kepadamu dengan suatu godaan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah ini senjata yang sangat ampuh untuk melawan syaitan. Maka penting untuk senantiasa merutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika dalam kondisi perang sekalipun, kondisi yang sangat penting, yang sangat darurat. Seorang muslim tersibukkan dengan berbagai urusan ketika perang, tetap disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan pasukan musuh, fasbutu, maka kokohlah dalam menghadapi mereka. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan juga zikir akan membuahkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sebuah keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dan kondisi. Ketika senang, ketika susah, ketika sendirian, ketika bersama orang lain, dalam berbagai aktivitas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepadanya dari berbagai musibah duniawi, kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang takdir, maka hamba tersebut akan tertimpa musibah atau bahkan akan meninggal. Namun secara umum Allah Azza wa Jalla akan menjaganya dari musibah-musibah duniawi, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengisahkan tentang Yunus, Nabi Yunus alaihissalam, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi badnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Yunus ini dahulu bukan termasuk hamba-hamba kami yang banyak bertasbih, lalabitha fi badnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai manusia dibangkitkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini rahasianya. Kenapa Yunus alaihissalam Allah selamatkan dari musibah yang sangat besar ketika beliau ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla sebutkan rahasianya. Beliau termasuk seorang musabbih, orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi-kondisi genting, dalam keadaan-keadaan darurat, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mujarab, bisa dibuktikan dalam realita kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak kisah atau cerita dari orang-orang awam sekalipun, kaum muslimin secara umum, ketika mereka dilanda sebuah musibah yang sangat besar, baik yang berupa bencana alam atau semisalnya, sangat banyak kisah dari mereka yang menyebutkan ketika dalam kondisi genting tersebut tiba-tiba seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dengan berbagai keajaiban. Dan tentu di sana masih banyak sekali fadilah atau keutamaan zikir. Naktafi bihadzal qadar yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk banyak berzikir kepadanya dan menggolongkan kita termasuk hamba-hamba yang banyak berzikir kepadanya. Wallahu a'lam bissawab.